فإذا ولا مؤذي ومن أعطى ولا ينفع ذا الجهل طيب طيب jadi di antara ini kita itu lafaz yang kita sudah terangkan dan baik kalau kita hafalkan kenapa kita memperbagaikan dan ini kita dikatakan sebagai zikir al-kar yang kita boleh perbagaikan ada kali ini kita ada masa lebih lagi dapat lakukan solat sendirian ya? Lebih baik kita gunakan lafaz ini telah kita sebutkan dan terangkan tentang hikmah dari lafaz tersebut terkandung dalamnya pelbagai faedah pengagungan, penyucian, menyucikan kita, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, mentasbih kepadanya, mengaku kelemahan kita, penghambaan kita kepadanya, mengaku rububiyah Allah kepada ke atas kita dan hamba-hamba yang lain, lalu ke atas manusia, ke atas kita semua, oh yang layak disembah hanyalah Allah dan puji-pujian yang sebenarnya yang layak juga adalah Allah, Allah ahlas sana wal majd. Jadi kita katakan telah kita datangkan dan juga telah kita datangkan juga berkaitan dengan adakah apa yang telah kita datangkan kaedah yang lepas berkenaan dengan kaedah bila kita datangkan kaedah tersebut apa kaedah ni? La yajuzu la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajati. Apa maknanya? Tidak ada tangguh bagi keterangan apabila dia diperlukan. Dia perlukan. Jadi kita kata tidak bolehlah kita melewatkan, melambatkan, menangguhkan penerangan sekiranya datang hajat atau keperluan untuk memberitahunya. Dan kita telah datangkan bahawa dalam kita menerangkan dalam pelajaran lepas, adakah kita membacakan atau kita katakan membacakan zikir-zikir ini, adakah atau kita bincangkan minggu lepas berkenaan dengan takbir intiqal kan? Adakah dia wajib ke tidak sebagainya? Di situ ulama' telah berkhilaf berkaitan dengan takbir intiqal, adakah dia wajib atau tidak? Sebagai mengatakan dia sunnah, sebagai mengatakan dia wajib. Betul? Jadi apa yang masalah kita ialah bagaimana mereka boleh datangkan wajib dan bagaimana mereka boleh katakan sunnah. Saya masih ingat hujahnya. Ini untuk bagi yang tak hadir kita dapat berikan faedah sikit, rumusan. Apa faedahnya? Silakan Akh Sufat. Hadis musi usalah. Musi usalah tahunah. Tapi kalau datang begitu, apa, tak datang ni, tak nampak lagi. Orangnya dengar apa hadis musi usalah, kenapa tak? Dia punya wajah istishad, wajah awak nak datangkan dalil. Poin apa awak nak datangkan daripada hadis tersebut? Berkenaan dengan intiqal, takbir intiqal. Dia menunjukkan yang ini Rasulullah, walaupun Rasulullah dalam raut apa solat dalam Rasulullah mengertikannya, tapi dalam bila hadis ini hadis musyik usalah, hadis ini disebutkan dia hanya Rasulullah dia mengajarkan tentang takbir atau ikram tadi. Maksudnya hadis musyik usalah tidak menekankan tentang takbiratul intiqal. Nabi tidak apa menekankan tentangnya, sedangkan waktu itu kalau ada keperluan ianya sebagai wajib harus diterangkan. Jadi kalau tak diterangkan di situ menunjukkan dia tidak wajib. Itu pandangan pendapat yang mengatakan dia tidak wajib tapi dia sunnah. Pendapat yang kata wajib, apa hujah mereka? Nabi tak pernah tinggalkan. Lagi perintah Nabi suruh kita perintah solat, bagaimana kita lihat Nabi solat. Tapi hujahnya hujah salu kama raaitu mun usalli, boleh tak kita katakan menunjukkan kewajipan atau tidak? Tak boleh juga. Hadis mesti salah. Dan juga kita tahu bahawa dalam masalah solat ni banyak khilafnya. Ada kata sunnahnya angkat tangan letak ke atas dada, ada kata letak di bawah. Jadi apabila mereka mendapat letak di bawah, adakah kita katakan bagi pendapat kita memang lemah? Tapi adakah kita katakan bahawa dia tak salat, kita katakan dia telah tinggalkan wajib? Kerana kita kata salu kama raaitu muni usali, pada pandangan kita dia telah tinggalkan sunnah Rasulullah SAW atau dia tak melakukan solat sebagaimana Nabi lakukan. Jadi adakah bermakna wajib? Di sinilah kita lihat bahawa hujah untuk menggunakan sallu kama raaitumuni usalli sebagai wajib bagi setiap perbuatan Nabi, siapa bercanggah dengannya maka kita katakan telah tinggalkan satu perkara yang wajib. Kita kata tak boleh juga kita gunakan hujah wajib daripada sudut itu, kerana terbukti bahawa dalam masalah khilaf ni kita lihat ada perkara-perkara yang sebahagian mengisbatkan dia sebagai sunnah Rasulullah SAW, sebahagian itu kata tidak. Jadi kalau begitu macam mana? Jadi dengan ini kita katakan bahawa itu tak begitu kokoh lah kita gunakan. Tapi memang kita kata itu sebagai anjuran supaya kita lakukan seberapa daya kita mengikut Rasulullah SAW. Kerana kita tahu bahawa di dalam nak lakukan sesuatu ibadah haruslah dapatkan petunjuk Rasulullah SAW. Tapi anda kulihat kita terangkan berkenaan dengan, dan saya nak datangkan juga, kita dah datangkan satu kaedah yang lain. Apa kaedah dia? Yang sepertinya tetapi berbeza sikit dari ini. Bukan berbeza sikit, berbeza banyak daripada ini. Ya, terjemahkan? Boleh melambatkan keterangan hingga apabila hajat itu diperlukan. Waktu yang ada waktu pada, hingga pada waktu yang diperlukan. Okey. Sebagai contoh saya datangkan, tu contoh tu belum dapat penuh kukuh lah, pasal apa contohnya hanya perbuatan. Sebagai contoh, contoh penerangan, kita lihat Nabi SAW menghantar Mu'az ke Ibnu Jabal ke mana? Ke Yaman. Apa dia ajak? Litakunu awwama tad'u ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Betul? Fa in hum qabilu dhalik, kalau mereka terimanya, barulah beritahu mereka bahawa Allah telah wajibkan ke atas mereka 5 waktu solat. Kenapa tak terus cakap 5 waktu solat juga? Jadi kita kata penerangan kita itu pada waktu ini diperlukan. Selepas keimanan, baru kita perlu untuk lakukan solat. Jadi sini kita katakan, melambatkan penerangan kepada waktu yang diperlukan, tak ada masalah. Faham poin ya? Itu kita datangkan contoh seperti itulah. Banyak lagi contoh yang kita datangkan. Cuma di sini masalah yang berlaku dalam berdakwah misalnya. Bab dakwah. Kita tahu pentingnya mentauhidkan Allah. Tapi kita lihat orang ni dah pakai tangkal kat leher dia. Macam ni? Awak jangan syirik kepada Allah. Perbuatan awak ni syirik kepada Allah. Terima ke dia? Kena dulu pertama kena buat buat rapor dulu. Rapor dulu. Kenal dulu. Dah kenal kita tahu bahawa kita akan berkawal dengan dia. Kita ada masa untuk kita menerangkan dia. Okey. Di sinilah kita lambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Dibenarkan. Tapi bukan terus kita tinggalkan. Tidak. Kita akan pasti beritahu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu tak dikatakan Ustaz, kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar. Tapi buatnya macam mana? Berurut bertahap ke tidak? Tak bertahap. Tapi amar ma'ruf nahi munkar tak? Dia bukan untuk dia berkenakan lagi terus tinggalkan, tak. Dia ada matlamat untuk terangkan. Jadi dia punya dasar adalah takhirul bayan ila waqtil hajah. Boleh tak? Boleh kita. Begitulah keadaan kita dalam kita. Kalau saya daripada awal saya cakap satu bab yang awak tak tahu, tapi awak belum pernah jumpa misalnya, terus saya tengok awak semua mukhalafah dengannya, awak semua bercanggah dengannya, terus saya terus pancung leher-leher awak semua. Jadi jadi tak dapat terima. Sebab tu kita kata dalam masalah ini masuk dalam kategori yang dinamakan sebagai usul dakwah atau fiqh dakwah, di mana kita lihat sebagaimana kata Imam kata Ali radhiyallahu an, khatibun nas ala qadri uqulihim atuhibbu aturiduna ayukadziballaha wa rasulah. Bertuturlah dengan orang ramai, boleh bawa satu hasil yang cukup kosong. Nabi SAW sabda, bertuturlah dengan orang ramai dengan kadar kemampuan akal mereka. Adakah kau ingin mereka mendustakan Allah dengan dan Rasulnya? Cium boleh, cium boleh. Ada tempat, dua tempat, dua tiga tempat. Cik Zafri. Boleh bagi. Baik, jadi kita katakan bahawa dalam kita berdakwah kita harus memastikan ini. Tapi bukan bermakna kita tak amar ma'ruf nahi munkar. Kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita lihat dalam kita kadarkan pemahaman orang tersebut dengan perkataan kita. Kalau tak, kita akan mengatakan satu perkara yang bukan frekuensi lah bahasa kita, bukan frekuensi dia, dia akan menyebabkan dia mendustakan apa kita katakan. Jadi mukadimah penting. Misalnya untuk kita tahu tentang masalah syirik misalnya, dia tak faham apa maksud syirik secara mendalam. Dia faham syirik ini ialah orang betul-betul sujud kepada berhala dan sebagainya. Tetapi dalam masalah misalnya pengharapan, dalam apa, dalam meminta, permintaan, dia tak nampak itu syirik. Jadi kita harus didik, terangkan erti kata syirik, baru masukkan bab tersebut. Sekiranya kita lihat, kita dapat memberitahu dengan dengan apa, dengan cara yang baik itu. Kalau di sini ada masalah, dua masalah. Satu, ahli masjid kita buat silap. Kita kenal dia, kita akan beritahu pada waktu lain. Boleh tak? Kita kata boleh. Takhir bayang lah waktu hajat. Tapi kalau kita jumpa sekali-sekala, tak tahu jumpa. Jadi kita buat takhir bayang tak? Tak takhir bayang. La yajuz takhir bayang an waktil hajat. Di sini. Begitulah keadaan kita. Kalau kita boleh tegur dia secara ringkas, padat, dan apa, jangan memberikan, kita katakan, kita harus melihat kepada keadaan kita ditegur. Macam mana kita sukakah keadaan kita ditegur dengan cara demikian atau tidak. Jadi dengan itu kita berikan, kita tegur ni dengan kadar yang kita lihat insyaAllah boleh diterima. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat membuat dia kedahagakan ilmu. Itu paling baik. Ada beberapa permasalahan, misalnya kita terangkan mereka tentang tentang masalah memakai tangkal. Kita kata dengan dia bahawa di sini ada ulama' mengatakan bahawa memakai tangkal adalah membawa kepada kesyirikan dengan sebab-sebab ini. Kalau awak nak lebih lanjut, belajar di beberapa tempat, misalnya saya sarankan untuk boleh tanya dengan ustaz ni. Itu kita dah kasi, kita dah ketuk dengan satu benda yang mungkin dia dahagakan, insyaAllah dulu. Tapi kita tak boleh terangkan, memang kita tak akan mampu untuk terangkan satu jam itu, satu jam dia faham, tak dapat. Tapi kita dapat memberikan dia, dahagakan ilmu, kita kata perbuatan dia salah supaya dia dapat mengenal pasti, kita kata itu okeylah. Dah dapat kita sampaikan maksudnya. Terutama dalam solat misalnya. Kadang-kadang kita tengok orang solat sebelah kita, tak ada rukunnya, tumakninahnya atau sebagainya. Dan sepatutnya dia buat sepatutnya dia buat dan sebaliknya. Maka di sini kita boleh selepas solat tu, dia kita tegur dia sikit, terangkan sedikit. Jangan lebih, kerana dalam kita menegur orang ni, dia ada, manusia ni kita lihat mempunyai kelemahan dari sudut kalau dia dipersalahkan. Ego dia jangan sampai naik. Bila naikkan ego dia, dia akan buat seperti mana Allah terangkan, akhadatul izzatu bil ithm. Mereka akan mengambil egonya, akan mengambil alih dia sampai dia sanggup melakukan dosa kerana ini. Ini kita katakan ego. Ego masalahnya sebab keangkuhan dan sebagainya berlaku apabila kita lihat kita press. Nampak dia dah tahu, dia dah mula mengaku je, kita terus berdubi-dubi. Habis terus dia naik. Kita kata jangan. Dah terima sikit cukup. Kita dah sampaikan maksud. Sebab tu dalam ini kita kata kasratul, ulama katakan kasratul itab. Janganlah tukfir minal itab. Dia kata. Jangan banyak menyalahkan sangat. Kalau kita banyak menyalahkan, dia kita lihat akan orang yang menerimanya akan mengambil cara negatif. Cuba kita lihat isteri kita. Isteri kita tegur kita. Tegur kepada bagi dia pandangan dia. Berterusan tegur. Bingit tak? Kita pun tegur lah isteri kita macam itu. Bingit tak? Bingit. Jadi kita kata jangan. Sikit-sikit. Sebab itu Nabi SAW memilih waktu-waktu sampai orang rasa dahaga inginkan. Lalu Nabi berikan semua terima. Dan ini menunjukkan bahawa memilih waktu untuk menegur penting. Dan Nabi kalau kita lihat, kadang-kadang dah berapa lama tak dapat teguran, sahabat tak dapat nasihat, Nabi lalu berikan. Sebab itu Nabi yatakhayyar fil itab. Terpilih waktu yang mana kita lihat untuk diberikan apa-apa penerangan, memberikan teguran. Dan itu paling baik. Dan ada teguran yang kita lihat harus disifatkan dengan sifat umum. Kalau dikhususkan, engkau wahai fulan, kau telah, dah salah, dah habis. Rusak. Matlamat rusak. Sebab itu Nabi SAW, ma balul aqwam. Kenapa ada berapa golongan manusia mengatakan, sedangkan Nabi itu siapa dia? Tapi Nabi katakan, umum. Kenapa tujuannya? Supaya kesannya sampai. Itu dasarnya. Jadi masalah ni bab ni bab lain, bab usul dakwah, cara atau dasar-dasar berdakwah. Yang kita lihat kalau kita dapat mengambil daripada ulama-ulama kita lihat, kita akan dapat faedah yang banyak daripada ni. Itu bab. Dan juga ada bab yang dinamakan sebagai rifq bidakwah, berlemah lembut dalam berdakwah dan sebagainya. Itu pun biar dia antara perkara yang kita boleh ambil faedah insya-Allah. Tapi pelajaran kita pelajaran fikih dan hadis. Jadi kita boleh keluarkan sikit saja daripada ini. Kerana bab tu harus kita gunakan buku yang khusus untuk kita sentuh satu persatu babnya tersebut. Kerana sebagian orang kita lihat, dia ingatkan bahawa dakwah ni harus kita kata apa, short and apa, precise, tegur. Kita kata bukan gitu. Sebab tu kita kata berurusan dengan manusia lebih susah daripada berurusan dengan, jadi kita dengan berurusan dengan manusia dengan susah ni. Sebab tu Nabi SAW ada, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu minal mu'minu alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berurusan dengan orang ramai dan bersabar dengan apa yang didapati daripada mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak berurusan dengan orang ramai dan tak bersabar daripada apa yang diterima daripada mereka. Jadi kesabaran ini penting. Nabi Luqman Hakim menerangkan supaya apa? Dalam apa? Supaya wa'mur bima'ruf wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahil. Ayah isyal ayah. Siapa ingat ayatnya? Lalu bila diterangkan tentang apa, tentang dakwah, dia kata bahawa wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Lepas dia suruh kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan, lalu kata wasbir ala ma asabaka, bersabarlah di atas apa yang akan menimpa kamu. Kerana dakwah ni bukan senang. Dakwah kalau nak glamour, jangan dakwah. Kalau nak berdakwah, nak dapatkan glamour, nak dapatkan sanjungan, bukan dakwah jalannya. Kerana dakwah ni sebenarnya bukan dapat seperti itu, sebaliknya. Itulah para anbiya, para rasul dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita pergi pada hadis kita ni. Kita mulakan dengan hadis 281. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيديه على الأنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Dengan apa? Bukan kening eh, dengan dahi. Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya di atas hidungnya. Jabhah ni bukan kening. Ini kening bahasa Arab, bahasa Indonesia kan ini jenis kening eh? Ini kening eh? Bukan dahi eh? Oh, okey, bahasa kita gunakan kening sini, bulu kening. Tapi kalau kening kita lihat bahasa Indonesia sebagaimana beliau katakan memang menunjukkan dahi. Okey, tak ada masalah. Ini bulu kening, bulu kening. Kening situ. Jadi kita kata apa? Kita katakan bahawa ini masalah apa, bahasa. Jadi terjemahannya tak ada masalah, cuma kita gunakan bahasa Melayunya dahi. Lalu menunjukkan ke arah hidungnya. Ini saya nak sadar bahawa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham, saya diperintahkan untuk bersujud kepada 7 tulang. Lalu mengatakan dengan dahi, lalu menunjuk kepada hidungnya. Kemudian beliau menunjuk dengan tangan di atas hidungnya dengan kedua, dan lepas itu dengan kedua tangan dan kedua lutut dan kedua hujung kaki, wa atrafa al-qadamaini. Okey. Dan dalam riwayat lain disebutkan, wahai umat, kita diperintahkan. Dan riwayat lain disebutkan Nabi SAW diperintahkan. Jadi kita lihat dalam masalah ketiga riwayat tersebut adalah riwayat Bukhari, ungkapan hadis. Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke hidung, dijelaskan oleh hadis An-Nasai Ibnu Tawus berkata, beliau meletakkan tangannya di atas keningnya lalu mengusapkannya ke arah hidungnya sambil bersabda, ini dihitung satu. Dan dalam riwayat lain mengatakan, ini adalah satu. Jadi dia tunjuk begini. Dan aku lihat kita katakan bahawa apabila kita sujud nanti, dengan kita sujudkan dahi kita atau bahasa Indonesianya keningnya, maka apa kita buat? Kita haruslah pastikan bahawa hidung kita ini juga tersujud. Al-Qurtubi berkata, hal ini menunjukkan bahawa hukum asal bersujud adalah menggunakan kening lalu hidung menyertainya. Ibnu Baqir Al-Aid berkata yang intinya, bahawasanya bila telah menganggap dia sebagai satu anggota tubuh, jika tidak tentulah hitungannya akan jadi 8 tulang. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah sama dengan hukumnya dengan apa? Dengan dahi. Jadi dikira satu. Sebab itu dinamakan 7. Kalau tidak, kita dah kira 8. Sini tulang juga, jadi dah tambah sini satu tulang, dah jadi 8. Tapi sebenarnya tidak demikian. Dan dari maksud kedua tangan ialah kedua telapak tangan, dan yang hal itu dah disebut secara bersama-sama dalam satu riwayat dengan cara menegakkannya sambil menjadikan bahagian bawah jari-jari sebagai tumpuan. Sedangkan kedua tumitnya terangkat sehingga bahagian atas telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Cara ini telah dijelaskan dalam hadis Abu Hamid. Ada yang mengatakan hendaklah jari-jari tangan disatukan. Jika tidak, maka tentulah akan ada berapa hujung jari yang tidak menghadap ke arah kiblat. Sedangkan tentang jari-jari kaki telah dijelaskan dalam hadis Abu Hamid As-Sa'idi dalam hadbab sifat salat dengan lafaznya dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Hadis ini menunjukkan wajibnya bersujud dengan anggota-anggota tubuh di atas. Kerana Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam susunan kalimat pemberitahuan bahawa hal itu berasal dari perintah Allah kepadanya atau kepadanya beserta umatnya, dan kata perintah tidak bisanya menggunakan kata kerjakan yang maknanya adalah mewajibkan sesuatu. Jadi kita katakan bahawa kalimah yang disuruh kita sujud, umirtu an asjuda, jadi perintah, aku diperintahkan. Kita ada dasarnya, adakah ini perintah kepada Rasulullah saja? Kita tidak. Dasarnya hatta kalau tak ada hadis yang menerangkan tentang umatnya di mana kita diperintah, kita kata tetap dia adalah kepada umatnya. Kerana dasar kaedahnya, ulama menerangkan dalam usul, menerangkan amrun li nabi amrun li ummatihi, perintah kepada nabi adalah perintah kepada, larangan kepada nabi juga adalah larangan ke atas umatnya, melainkan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Boleh? Jadi kita lihat macam sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan innila usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak bermusafaha dengan nisa, tidak bersalaman dengan wanita. Hadis ni hanya hadis Nabi tak bersalaman, mana kita boleh salam? Umatnya boleh bersalaman kerana tak ada dalil yang melarang kita bersalaman. Boleh tak kita kata demikian? 6. Ada ke dalilnya? Apa dia? Ada tak hadis lain mengenai larangan untuk jangan bersalaman dengan wanita? Bersentuhan dengan wanita lain. Bersentuhan lain? Contohan ada. Bersalaman. Memberi ucapan salam. Oh, tak boleh Ustaz. Apa dalilnya? Lebih-lebih kepala aku bersentuh dengan paku daripada aku bersalaman dengan wanita. Bersalaman ke bersentuhan? Bersalaman. Kepala aku bersentuh dengan paku lebih baik daripada aku bersalaman dengan wanita. Sahih tak? Apa dia buat? InsyaAllah. Okey, tak boleh salah. Bawakan saya. Tadi syahid ni kita lihat, banyakkan ulama' belum mengatakan demikian, tidak datangkan hadis seperti ini. Dia datangkan hadis Nabi SAW sabda, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Macam mana hadis ini boleh datang menunjukkan kita tak boleh bersalaman? Hadis tadi itu berkenaan dengan sentuhan. Kalau sentuh saya kata okey, tak masalah. Tapi yang saya tahu yang hafal hadis itu ada sentuhan. Bahkan dituangkan timah di nama mendidih dan dari riwayat lain. Lain, sentuh kat mana-mana tempat boleh sentuh. Ini salaman. Konteks tu Ustaz. Betul konteks, tapi kita ada salam khas. Konteks yang lain umum, yang ini khas. Salam, salam dengan ada orang bersalaman kerana hajat, betul. Jadi dalam keadaan ini salam boleh tak? Konteks sekarang ini kita masyarakat berkenalan dengan salam, masyarakat bersetuju dengan salam, masyarakat. Jadi macam mana? Salam tangan boleh. Ada orang bersalaman digunakan dalil terus mesti ada lapik. Jadi macam mana? Jadi kita ada dasar tadi, kita katakan setiap perintah kepada Rasul adalah perintah kepada umatnya. Setiap larangan kepada Rasul adalah larangan ke atas umatnya. Melainkan ada dalil yang menunjukkan pengkhususan kepada Nabi. Sebagai contoh, Nabi dibenar bernikah lebih daripada 4. Kita pun dibenar bernikah lebih daripada 4. Tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana ada dalil yang Nabi SAW mengatakan, tak boleh. Sahabat yang ada 10 isteri, Nabi kata amsik alayka arba wa sarrihu al-baqiyah. Peganglah yang 4, pilih yang 4. Yang lepas tu talaklah, perlepaskan yang lain. Jadi macam mana? Kita kata di sini kita kata khusus ada. Jadi perintah kepada Rasul adalah perintah kepada umatnya. Larangan ke atas Rasul adalah larangan ke atas umatnya selagi tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan kepada Rasul. Itu dasarnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila Nabi mengatakan umirtu ana an asjuda ala sab'ati azum, menunjukkan Nabi saja diperintahkan ke? Semualah kita kata Nabi dan umatnya diperintahkan begitu. Kerana apa? Kerana perintah kepada Rasul adalah perintah kepada umatnya, larangan kepada Rasul adalah larangan kepada umatnya selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan ini kepada Rasulullah sahaja. Nah, jadi dengan itu mereka gunakan dalil bahawa Nabi SAW berkata innila usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita, maka menunjukkan bahawa umatnya pun tidak bersalaman dengan wanita. Nah, kerana kalau kita kata bahawa kalau dia khusus kepada Nabi saja tak kena. Kerana Nabi SAW terlebih utamalah kita lihat dikecualikan. Kerana ramai orang wanita nak masuk Islam sebagainya, nak berbai'ah kepadanya. Tapi berbai'ahnya Nabi SAW dengan melalui lafaz sahaja. Tidak melalui persalaman. Tidak melalui. Jadi dengan ini kita menunjukkan kepada kita bahawa tidak. Bahawa ini benar kepada umatnya juga. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan kita di mana? Dan maksud dari kedua tangan ialah kedua telapak tangan yang hal ini disebut secara bersama-sama dalam satu riwayat. Sedangkan maksud daripada kedua hujung telapak kaki ialah dengan cara menegakkannya sambil menjadikan bahagian bawah jari-jari kaki sebagai tumpuan. Sedangkan kedua tumitnya terangkat sehingga bahagian atas telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Cara ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Ini terang kan? Di mana kita sampai? Namun tetap saja ada namun tiga ketiga yang paling. Namun okey baik. Saya ulang balik tu. Namun tetap saja ada perbezaan ulama. Al-Hadawi dan salah satu pendapat Asy-Syafi'iyah mengatakan ada berpendapat bahawa hal ini hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Abu Hanifah membolehkan bersujud dengan hidung sahaja berdasarkan ungkapan hadis dan beliau menunjukkan dengan tangannya ke hidungnya. Jadi mereka kata kalau ini dah satu, mana-mana tempat yang menjadi anggotanya disujud, sebahagian daripada anggotanya disujud dah cukup, dia kata. Jadi kalaulah ini satu, kalau sujud kat hidung saja cukup ya bagi pendapat tersebut. Kerana ini satu. Faham poin ya? Jadi kita akan lihat. Ibn Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, Abu Hanifah telah menggunakan ungkapan ini sebagai dalil untuk membolehkan bersujud dengan hidung saja. Ibn Daqiq Al-Aid berkata, sebenarnya dalam masalah ini hendaklah tidak ada pertentangan dengan adanya ungkapan jelas yang menyebutkan kata-kata kening. Walaupun kedua-duanya biasa boleh digunakan sebagai satu anggota tubuh, namun hal itu boleh digunakan dalam penamaan dan pengistilahan dan tidak boleh digunakan dalam masalah hukum. Ha, jadi kita kata dalam masalah hukum kita kata tak boleh kita katakan dia sama. Kalau Nabi kata jabahat, jabah. Cuma apabila kita lihat dia kata oh, ni, apa dia akan dia menunjukkan hidung, maknanya itu sertakanlah hidung. Ketahuilah masalah ini sebut dalam asyarah bahawa Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i serta kebanyakan ulama mengatakan bahawa yang wajib ialah bersujud dengan kening sahaja berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-musyi' salatahu, dan letakkanlah keningmu dengan mantap, sehinggalah hadis ini menjadi sebuah pengkhususan atas hadis di atas sehingga hadis di atas tidak bermakna wajib. Jadi dikatakan bahawa dalil hadis musyi' salatahu menunjukkan bahawa Nabi suruh sujud atas jabahannya, mantapkan sujudnya itu. Tidak sebut pun tentang hidung. Jadi apabila hadis ini menerangkan tentang hidung, menunjukkan ia tidak wajib. Faham poin dia? Jadi hujah macam nak jawab, ada tak jawapan? Jadi kita pergi jawapan dia. Siapa yang boleh jawab dulu, nak cuba-cuba jawab, betul, betul tak jawapan dia? Sedia-sedia jelas dia punya konsep dasar Islam ialah sesiapa yang tak ada ada keuzuran, ha, sesiapa yang ada keuzuran dia tidak dapat melaksanakan sesuatu perintah di atas keuzurannya, maka jatuh gugur perintah tersebut ke atasnya. Kita ada dasar, dasarnya ad-daruratu tubihul mahdura. Kita ada dasar bahawa al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Sesuatu perkara kalau dia sempit diluaskan, dan kalau dia luas disempitkan. Kita dah dasarkan, dah terangkan. Jadi apabila kita ada masalah seperti ini, kita ada dasar lagi satu adalah perintah Allah, fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Kalau kita tak boleh tujuh anggota ni sujud kerana tangan kita sebelah patah, kita kata wajib juga ke? Tak wajib. Begitulah kalau hidung tak ada, atau hidung lopong, atau yang pesek sangat. Ataupun kita katakan misalnya kakinya sebelah saja, sama juga kaedahnya, fattaqullaha mastata'tum. Jadi tak ada, tapi menyebabkan kita menolak atau kita menukarkan hukum yang asal. Hukum asal begitu. Jadi hukum asal adalah kita kata sab'ati azum, tujuh anggota tadi perlu disujudkan. Naam. Kalau diterjemahkan dalam bahasa, tujuh a'zum ini tujuh tulang. Tapi adakah dimaksudkan di sini tulang? Tidaklah dimaksudkan di sini tulang. Dimaksud di sini anggota. Faham kan? Dimaksudnya adalah anggota. Tapi kalau nak masukkan tulang tak ada masalah juga, kalau dimaksudkan adalah anggota tersebut. Tapi dengan kita kata kita kena kadarkan sebagaimana dia terangkan. Tanggapan atas pendapat ini ialah bahawa untuk menerima argumen di atas harus boleh ditegaskan bahawa hadis nombor ini lebih dahulu muncul daripada hadis al-musyi' salatahu. Jadi mereka katakan bahawa kalaulah kita lihat sebenarnya hadis ini lebih awal daripada hadis musyi' salatahu. Jadi dia kata sehingga hadis al-musyi' salatahu menjadi penjelas untuk hadis nombor ini dan membawanya kepada makna mandub. Kerana jika ternyata hadis nombor ini muncul lebih akhir, maka tentu yang jadi syariat tambahan atas hadis musyi' salatahu. Hal boleh terjadi dalam syariat. Hal itu boleh terjadi dalam syariat. Jika seandainya tidak mungkin diketahui waktu kemunculan kedua hadis tersebut, untuk lebih berhati-hati, maka hendaklah kedua hadis tersebut dikompromikan dengan mengamalkan hadis nombor ini. Demikianlah yang dijelaskan oleh pensyarah. Kemudian, ia menjadikan bersujud di atas kening dan hidung adalah mazhab kebanyakan. Lalu kami gantikan bahawa ini adalah mazhab Al-Hadawiyah, padahal ini bukanlah mazhabnya. Kerana mazhabnya hanya mewajibkan bersujud dengan kening sebagaimana disebutkan dalam Al-Bahar. Hadis ini menunjukkan kewajipan untuk bersujud di atas anggota tubuh di atas, dan ini berpendapat kebanyakan ulama serta salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Antara anda lihat bahawa ia ragu lalu mengatakan bahawa Abu Hanifah mewajibkan bersujud dengan kening, padahal ia membolehkan seseorang untuk memilih untuk bersujud dengan kening sahaja atau hidung sahaja. Inilah disebutkan dalam Al-Syarh dan dalam Al-Bahar. Bahawasanya Abu Hanifah berkata diperbolehkan untuk bersujud dengan yang mana pun kerana kedua-duanya adalah satu anggota tubuh. Lalu menjadikan perselisihan ini terjadi hanya kepada Abu Hanifah sahaja tanpa diikuti oleh rakan-rakannya. disebutkan dalam Uyunul Madhahib karya At-Tahawi bahawasanya Abu Hanifah berkata, jika ia hanya bersujud dengan hidungnya saja maka hukumnya sah, dan dengan keduanya maupun ketiganya tanpa alasan. Hal ini menunjukkan bahawa tidak ada yang membolehkan bersujud dengan hidung saja kecuali Abu Hanifah, sedangkan kedua sahabatnya Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf berbeza pendapat dengannya, maka tidak layak untuk menisbahkan pendapat ini kepada Al-Hanafiyah. Zahir hadis ini menunjukkan kewajibnya bersujud dengan semua anggota tubuh tersebut, dan tidak cukup apabila bersujud hanya dengan sebahagian saja, sedangkan kening maka diletakkan di atas tanah dengan mantap berdasarkan hadis, dan diletakkan dengan mantap keningmu. Zahir hadis di atas tidak mewajibkan untuk membuka apapun daripada anggota tubuh untuk bersujud, kerana kata-kata sujud boleh terrealisasi dengan hanya meletakkan semua itu di atas tanah tanpa membukanya. Dan tidak ada perbezaan pendapat bahawa kedua lutut tidak harus dibuka kerana ditakutkan akan menyingkap aurat. Lalu para ulama berbeza pendapat dalam masalah membuka kening. Ini masalah sujud dengan apa? Dengan berkenaan dengan kening. Ada yang mengatakan bahawa ia wajib dibuka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Al-Marasil, bahawasanya Rasulullah SAW melihat seseorang bersujud di atas di sampingnya. Saat itu orang tersebut memakai imamah sarban pada keningnya, lalu Rasulullah menyingkap kening orang tersebut. Namun Al-Bukhari telah meriwayatkan secara muallaq daripada Al-Hasan bahawasanya para sahabat Nabi SAW bersujud sedangkan kedua tangannya di atas kainnya, dan ada seorang di antara mereka yang bersujud di atas sarban. Hadis ini dianggap mausul oleh Baihaqi, lalu ia berkata ini adalah hadis paling sahih yang mauquf pada sahabat. Diriwayatkan beberapa hadis yang menjelaskan bahawasanya Rasulullah bersujud di atas tumpukan sarbannya. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas oleh Abu Nu'aim Al-Hilyah. Namun di dalam sanadnya terdapat kelemahan, juga diriwayatkan daripada Ibn Abi Aufa oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Di dalamnya ada kelemahan juga. Juga daripada Jabir oleh Ibn Adi. Namun dalam sanadnya terdapat dua orang matruk. Juga daripada Anas oleh Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal. Di dalamnya terdapat kelemahan. Hadis-hadis ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Lalu berkata hadis-hadis yang menjelaskan bahawa bersujud di atas tumpukan sarbannya tidak ada yang kuat, yakni tidak ada yang marfu' disambungkan kepada Rasulullah SAW. Namun hadis tersebut dari kedua sisi tidak ada yang menguatkan makna wajib. Ungkapan hadis bersujud di atas keningnya boleh mengandungi kedua makna tersebut. Harus terbuka atau boleh ada penghalang. Walaupun secara gampang, secara senang boleh dipahami bahawa hendaklah tidak ada penghalang, namun tetap sahaja kedua hal tersebut boleh dilakukan. Sedangkan hadis Khabab, kami mengadu kepada Rasulullah SAW tentang panasnya pasir pada kening dan telapak tangan kami, namun beliau tidak menanggapi keluhan kami. Hadis ini hadis yang sahih. Nah, tidak menunjukkan apakah kening terbuka atau tidak. Bahkan dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahawasanya salah seorang daripada mereka menghambarkan bajunya kerana panas lalu bersujud di atas baju tersebut. Semoga saja hadis ini tidak diperselisihkan, kerana yang diperselisihkan ialah konotasi sujud, yang hal itu merupakan titik perselisihan, sedangkan hadis Anas di atas masih ada kemungkinan yang lain. Jadi kita nak terangkan sini, ini sebenarnya agak panjang untuk kita ringkaskan. Jadi kita boleh terangkan masalah perbezaan ulama. Sebenarnya datang belakang ni perbezaan ulama berkaitan kalau kita sujud kita menggunakan alas. Kita bersujud dengan mengalaskannya. Alas itu kita lihat tidak jauh dan tidak lari daripada alas yang terpisah daripada kita, ataupun alas yang berkaitan yang bersambung dengan kita, ini pakaian kita dan sebagainya, atau alas yang digunakan pula ialah misalnya tangan kita dan sebagainya. Dan ini daripada anggota kita. Jadi di sini kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincangkan insya-Allah. Baik, jadi kita katakan di sini bahawa apa yang kita boleh ambil daripada hadis. Hadis ini adalah telah diatangkan bahawa hadis ini telah datangkan umir tu. Tapi telah dapat dari riwayat lain umirna, kami diperintahkan. Jadi kalau umir tu saja cukup untuk kita katakan tetap kita diperintahkan. Kerana kita ada dasar yang telah kita datangkan. Perintah ke atas Rasulullah adalah perintah ke atas kita. Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan Nabi SAW. ataupun larangan ke atas Rasulullah adalah larangan ke atas umatnya selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan Rasulullah SAW. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila Allah larang daripada Nabi SAW untuk melarang daripada atau melarang dirinya daripada perhiasan-perhiasan Allah Ta'ala, adakah maksud untuk kita juga? Sama untuk kita juga. Tak boleh benda yang Allah dah halalkan kita haramkan atas dasar apa sekalipun, untuk dekatkan, kononnya untuk kita dapat dekatkan diri kepada Allah, untuk kita lebih bertakwa, tak ada. Tetap kita tak boleh larang apa yang Allah SWT telah benarkan ke atas hamba Allah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasarnya adalah cukup. Tapi telah datang sebenarnya riwayat yang telah didatangkan bahawa ada riwayat mendatangkan umirna, kami diperintahkan. Jadi dengan datangkan umirna ini, jelaslah kita tahu bahawa ini memang perintah daripada secara jelas, tanpa secara mustanbat, daripada diistinbatkan, telah kita dapati bahawa secara jelas, secara lafaz, secara lafaz dan juga maknanya menunjukkan bahawa ianya adalah diperintahkan kepada kita. Jadi ini adalah satu kewajipan ke atas kita. Dan kenapa kita ada demikian? Kerana pertama, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah terdapat dalam diri Rasulullah SAW contoh tauladan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Dan juga Allah telah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, sekiranya engkau mentalak wanita-wanita kamu, maka talaklah mereka kepada iddah-iddah mereka. Ini perintah untuk Nabi saja ke? Tidak. Umumnya kepada seluruh orang Islam. Jadi tidak mengeluarkan daripada daripada perintah ini keumuman, iaitu tidaklah dikhususkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi diumumkan kepada yang lain. Faham? Eh? Jadi di sini menunjukkan kepada kita apabila Allah perintahkan Nabi kalau nak talakkan isterinya, talak dengan iddah ni. Adakah ini untuk Nabi saja? Tidak. Kata amrun lin nabi amrun li ummatihi. Perintah kepada Nabi, perintah kepada umatnya. Jadi itu dasarnya. Nah, Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an nabiy ay yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Ini pula kita lihat kisah seorang wanita. Allah telah menerangkan wanita, dan wanita yang beriman sekiranya dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Nabi inginkan, bolehlah Nabi menikahinya secara khusus, khalisatan lak, hanya untukmu wahai Nabi, selain daripada dan bukan selain daripada orang-orang yang beriman. Jadi ini boleh tak, saya dah bernikah, wanita tu hadiahkan diri dia kepada saya, boleh? Tak boleh, kita kata tak ada lagi dasar tersebut, kerana itu hanya khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak boleh kita lakukan, tak boleh berlaku kepada kita. Kenapa? Kerana ada dalil ini menunjukkan bukan untuk kita semuanya. Allah terangkan khalisatan laka min dunil mu'minin, dan bukan kepada orang-orang yang mukminin lain. Jadi ini dalil menunjukkan pengkhususan. Okey, itu dasarnya. Kemudian kita datangnya pula kita lihat dalil ini menunjukkan bahawa kewajipan kita untuk mensujudkan ketujuh-tujuh anggota kita, dahi atau kending, kedua tapak tangan, kedua lutut, dan hujung kedua kaki kita, iaitu tapak kaki kita. Nah, kemudian kita lihat dalam masalah ni, kita akan bincangkan sikit nanti benda yang selain daripada wajib, adakah digalakkan pula. Nanti kita akan datangkan pula. Baik. Sujud ini adalah keadaan yang paling apa? Paling mulia. Tetapi bagi manusia paling rendah, menghinakan diri. Sebab tu ada orang kata, sujudkan diri, sujudkan kepada aku. Dia apa? Dia nak hina orang ni sebenarnya. Kan? Dia suruh orang sujud pada dia, suruh nak menghina. Disuruh kautau. Kautau sekarang. Ha, misalnya. Ini semua perkara ni. Sudur sebagainya, kalimah-kalimah yang menggunakan. Jadi kita kata ini semua adalah kalimah-kalimah yang menurut seorang itu tunduk dan kendiri dia, rendahkan dirinya. Tapi kita kata tidak akan kita sujud melainkan hanya kepada yang layak disujud. Ha, Allah Taala. Kita kerana kita hamba, memang kita hamba, kita rendah, kita mulia, apa kita hina di sisi Allah Taala. Kita merendahkan diri kepada di sisinya. Kerana keadaan itu, keadaan kepenghambaan yang sempurna, inilah kemuliaan bagi kita. Kerana apabila seorang hamba itu, kita lihat siapa kita nisbahkan. Mudhaf ilah man. Mudhaf ilahi, dah belajar kan? Kalian dah belajar. Maknanya dia mudhaf ilah man. Kalau idhafahnya ila Allah, kalau disandarkan kepada Allah, memang dia mulia. Tapi kalau sandar kepada makhluk juga, sepertinya hinalah dia, makin hina. Sebab itu kita katakan penghambaan di sisi Allah Ta'ala adalah kemuliaan. Tapi penghambaan kepada hamba seperti kita, hina sebenarnya. Jadi sebab itu kita lihat, daripada surat ini kita nampak lebih jelas kalau kita nampakkan gambaran penghambaan asal. Kau hamba siapa? Aku hamba Pak Mat tukang sapu jalan. Yang satu lagi kata, kau hamba siapa? Aku hamba kepada penghulu kampung. Kau hamba kepada siapa? Aku hamba kepada menteri. Kau hamba kepada siapa? Aku hamba kepada raja. Ini cerita lama lah. Kita ada cerita lama. Jadi kita kata, yang mana lebih mulia? Dia merasa, siapakah hamba-hamba ni yang lebih bangga, lebih mulia rasa? Raja. Dia hamba kepada raja. Kenapa? Kerana kedudukan raja itu tinggi. Jadi daripada jadi hamba kepada raja, dia lebih tinggi. Tapi kita bukan raja saja, kita kata walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi, bahawa kita menjadikan diri kita hamba kepada Rabbul Ibad, kita hamba kepada Malikul Amlak, kita raja bagi segala raja. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kita dalam keadaan mulia. Allah SWT, Nabi SAW berbangga dengan kalimah nisbah Abdillah. Dimulakan inni Abdullah tatruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam, inni Abdullah wa rasuluhu. Dimulakan dengan Abdullah wa rasuluhu, kemudian rasulnya. Janganlah kamu melebih-lebihkan aku sebagaimana Isa ibn Maryam melebih-lebihkan apa, Nasrani melebih-lebihkan Isa ibn Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba kepada Allah dan rasul kepadanya. Dimulakan hamba. Kerana penghambaan lebih mulia lagi kepada Rasul. Daripada sudut yang kita lihat apabila Allah telah memuliakan Rasulullah sehingga menamakannya dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah berjalan malamkan hambanya. Masya Allah. Kemuliaan Allah berikan. Jadi kata sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sandaran kepada kemuliaan. Jadi apabila kita dalam keadaan sujud, kita berada dalam keadaan yang kita katakan paling-paling merendahkan diri kita, paling-paling menundukkan diri kita, kerana kita tahu dalam keadaan yang paling rendah inilah kita sampai pada tahap kesempurnaan ibadah atau kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam penghambaan yang paling, dalam keadaan inilah kita lihat kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebab tu Allah Taala menerangkan bahawa paling dekatnya seseorang hamba itu di sisi Allah Taala ialah semasa dia sujud. Faqam min biha ad-du'a. Jadi maka dengan itu banyakkanlah lakukan dalamnya doa. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat menerangkan bagaimana kita dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud ini adalah merupakan ibadah yang teragung juga. Sebenarnya firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu warka'u wasjudu. Allah Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berrukuklah, bersujudlah. Wa'budu rabbakum. Allah Taala berfirman, sembahlah Tuhan kamu. Jadi menunjukkan kepada kita dalam keadaan yang penghambaan yang insyaAllah kesempurnaan. Jadi merendahkan diri kita dalam keadaan demikian adalah kita katakan antara ciri-ciri penghambaan yang sebenar. Dan ulama telah berijma' berkaitan dengan pensyariatan ini. Tidak ada yang khilaf. Oh, dalam masalah sujud ni ada khilaf. Tak ada. Kita kata ijma' ulama' bahawa sujud adalah salah satu daripada rukun solat. Naam. Berkenaan dengan kita lihat keadaan tujuh anggota ni, kita katakan di sini ulama, sebahagian ulama telah melihat bahawa hidung terpisah daripada daripada jabha. Dan sebagian melihat, jumhur melihat bahawa dia ini adalah wajib ke atas seseorang untuk mengumpulkan kedua-dua bahagian ini, ini dia punya dahi dan juga hidungnya serentak dalam dia sujud, dalam keadaan dia sujud. Telah dihikayatkan ijma' oleh Ibn al-Munzir. Tapi kita kata hikayat ijma' ini, kita katakan adalah harus dilihat. Kerana kita dah datangkan pelajaran lepas kan? Minggu lepas kita dah datang tentang ijma', betul tak? Apa kita cakap tentang ijma'? Ingat lagi? Okey, jadi kalau boleh tak kita bercanggah dengan ijma'? Kenapa tak boleh? Soalan kita mengkafirkan sepakat. Sebab Rasulullah mengatakan setiap zaman ada satu yang tak atas kebenaran. Jadi satu, kita cakap pasal ijma'. Jadi kena datang dengan poin tu. Poin tu penting tu. Satu, walaupun satu kan? Walaupun satu. Jadi kalau kita kata maknanya sepanjang zaman, kalau kita kata bahawa pasti akan satu kumpulan yang berada dalam kebenaran, betul? Janji Nabi kan? Maknanya terpelihara daripada kita kesesatan. Satu zaman tak pernah semua sesat. Kalau tak satu zaman tak pernah semua sesat. Kalau umat semua telah apa satu zaman umat telah bersepakat, ulama telah bersepakat. Boleh tak berlaku kesilapan kalau dah bersepakat? Takkan berlaku kesilapan. Maksudnya semua zaman tersebut semua betul. Kerana semua bertepatan dengan seorang yang betul. Nampak? Jadi kalau kita pula kata, alamak, kita ulama pendapat ulama ni tak betul. Sebenarnya begini. Yang betulnya kita harus lihat konteks. Al-Quran perlu diterjemahkan dengan apa? Dengan cara, dengan gaya yang lain. Kerana zaman dah berubah. Zaman itu dinilaikan Al-Quran dengan konteks kita kata penglihatan orang lelaki. Maknanya hukumnya agak kita kata lebih condong kepada ke apa kaum lelaki. Jadi kita harus ubah sekarang ini. Boleh tak kita demikian? Tak boleh. Pasal benda kalimah-kalimah ni sebenarnya rentetannya adalah bahaya. Kerana apa? Kerana bahaya bukan kita bahaya ke atas kita kata sahaja ke atas apa? Ke atas kalimah dia. Tapi bahaya ke atas akidah orang ini sendiri. Kerana bila dia meyakini bahawa seluruh kelompok ini semuanya sesat, salah, siapa boleh betul selepas tu? Boleh tak berlaku satu zaman yang terlepas sebenarnya daripadanya kebenaran, lepas tu lahir padanya pula kebenaran? Tak boleh. Kerana kebenaran itu haruslah sampai kepada kita sampai zaman sekarang, sampai situ ada di kita katakan apa? Dia punya chain atau kita apa rangkai rangkai kebenaran. Rangkai yang semua ni dalam kebenaran. Kalau ada terputus rangkaian ini, maka sudah tentu semua sesat lepas tu. Kerana Allah telah janjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya kamilah yang akan memelihara ini. Jadi apabila Allah terangkan Allah pelihara syariat ini, tidak boleh, mustahil berlaku di situ semua kelompok salah. Tak boleh. Jadi kita kata sebab itu ulama usul mengatakan bahawa sesiapa yang keluar daripada ijma' boleh kufur, boleh keluar daripada Islam. Boleh terkeluar daripada Islam. Kenapa? Kerana daripada dia menyesatkan orang-orang yang ulama-ulama yang banyak ni, kita sesatkannya lebih bagus. Kenapa? kerana dia memang kita lihat adalah orang yang kita lihat menyesatkan semua orang. Jadi kita kata bukan dia kalau kata kalimah walaupun ringan kalimahnya nampak, tapi kalau ditimbang berat sangat kalimahnya. Berat sangat. Nah. Kemudian kita pergi pada faedah daripada hadis ini juga, kita dapati bahawa jadi hikayat ijma' tadi kita lihat telah kita katakan bahawa ada ulama dia kata ijma' Ibn Munzir berhikayat ijma' bahawa sesungguhnya tidak, kalaulah dia nuka hidung saja tak sah. Tapi kita katakan bahawa kalau nak kata ijma' tak ijma' jugalah kerana Imam Abu Hanifah berkhilaf kan. Jadi kita kata adakah ijma' berlaku, kita kata tidaklah, tapi jumhurlah kita kata. Tapi memang tepatnya apa? Tempatnya yang tepatnya adalah kita apa sujud dengan apa di atas dahi berserta dengan hidung kita. Sekiranya ada hidung tersebut. Itu penting. Itu penting, jelaslah. Kita tak payah cakap sekiranya, masa kita kata itu dasarnya. Tapi kalau tak ada, untuk ini, yang ini untuk penerangan bahawa kalau tak ada, kita kata dasar fattaqullaha mastata'tum. Naam. Begitu juga kita lihat dalam dalam perbincangan tadi, dia ada terangkan tentang sujud di atas hal apa, di atas lapikan. Kalau kita melapikkan anggota kita dengan sesuatu, adakah batal solat kita atau tidak? Dalam masalah ini kita katakan bahawa perbezaan. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di telah terangkan dalam bab ini, mengatakan bahawa daripada perbezaan yang tepat dia kata adalah harus dibezakan antara lapikan itu di dalam sujud di antara lapikan-lapikan yang lain. Maknanya harus bezakan antara lapikan tersebut. Sekiranya dia daripada anggota sujud, dia nak sujud dia pakai tangan sujud, tak boleh lah. Jadi kita kata tak sah. Tapi kalau dia sujud dengan sesuatu yang terpisah daripadanya, tak mengapa. Pakai sajadah. Ada tak pakai sajadah? Ada pakai apa? Selendang. Ada tuala. Dan macam-macam lah. Kita kata boleh tak? Kita kata tak masalah. Dan kiranya tapikan itu bersambung dengan orang yang bersolat, seperti sarbannya ke, selendangnya ke, lagi apa? Yang tadi selendang tu selendang yang dah lipat eh. Bukan selendang yang kita pakai eh. Yang selendang ini selendang pakai. Saya sebut dengan silap. Tadi cakap selendang lagi. Kan? Yang tadi selendang yang kita lihat ada orang habaib kadang menggunakan gitu kan. Sebang, sebang. Macam itulah kita katakan. Jadi kita katakan lagi satu kita lihat adalah selendang yang kita pakai. Kalau datang nak sujud, kita sujud atas selendang tu. Di sini kita lihat dinilai. Kalaulah dia tak perlu dibuat, makruh hukumnya. Tapi kalau ada keperluannya seperti kepanasan sangat, dekat dia tak dapat pergi solat ke masjid kerana dah penuh sangat. Pada tu musim panas di Mekah atau musim panas di Madinah, lagi Madinah lagi dahsyat. Musim panas di Madinah, dia terpaksa solat di atas tah jalan. Macam mana? Sujud. Kalau betul kalau dia berfikir waras pun jangan start dulu solat situ. Pasal kita kata solat situ supaya bahaya walau dia tak biasa. Jadi kita kata kalau carilah tempat yang boleh solat lah sebenarnya. Ada, cuma jangan kelang kabut. Sebagian daripada orang yang nak kejarkan solat berjemaah ni, biasa dapat tempat dia solat je. Sebenarnya dia sabar-sabar cari tempat yang sesuai untuk solat, supaya solatnya dapat lebih khusyuk, tidak mengganggunya. Jadi kalau dia solat kat situ, dia dah tak fikir panjang kan. Lepas tu dia dah pakai kasut pun kaki dia panas. Ini kalau pakai dahi ni macam apa dah jadi kan. Jadi dia pun terpaksa pakai selendang dia itu. Atau kalau dia pakai apa, jubah sarban, jubah Sudan ya. Jubah Sudan, Sudan dia punya kad, dia punya baju pasal lagi ni kan. Macam wayang PG gitu kan. Itu boleh lebih tak? Boleh tak? Kita kata kalau begitu kat dia tak masalah. Kerana hajatnya, kerana kita ada dasar la darar wa la dirar. Tidak didatangkan kemudaratan pada diri kita. Dan kita ada dasar kalau ada kemudaratan, kita dibenarkan mengambil rukhsah. Dan dasar-dasar yang tadi kita katakan. Al-amru idza daq ittasa. Sesuatu kalau dia sempit, dibenarkan, diluaskan. Sebab itu kita katakan sebelum kita lakukan solat, perlu cari tempat yang sesuai sebenarnya. Sebelum kita solat, kalau dah jadi langkah-langkah demikian, terpaksa kita lakukan perkara yang akan membawa kita kepada yang kurang afdal. Kemudian kita katakan di sini, dia disunat dan disyariatkan untuk sujud ke atas. Mula-mula kita lihat kakinya, kemudian barulah ke atas tapak kakinya. Apa ke atas apa lututnya? Ini dalam khilaf. Kita tahu khilaf ni. Kan? Khilaf adakah kita sujud tangan dulu? Saya kaki pun kurang baik. Okey. Kita sujud tangan dulu sekarang ni saya sujud tangan dulu. Walaupun saya berpendapat sujud sebelah kiri dulu lebih sunnah. Ini kita lihat yang disilakan bangunnya. Pendapat berapa satu lagi adalah kaki dan sujud baru lutut baru kaki. Tangan basuh dahi, dahi, tangan, lutut, kaki. Dalam masalah-masalah yang dikhilafkan ulama berkaitan dengan manakah lebih awal. Tapi saya terangkan bahawa kita dah sabda, dah ada homework kan, suruh lihat unta kan. Dah bikin belum? Kita ada kalau nak lebih yakin, kita tengok bagaimanakah unta sujud, duduk dan bangun. Lepas tu kita lihat ada larangan, jangan duduk, turun dan bangun sepertinya bangun dan turunnya dan bangunnya unta. Nah. Jadi pada surat ini ulama telah berbeza pendapat. Baik. Dan sujud dalam keadaan ini adalah telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi sujud ini kita tahu keadaan yang terbaik kan, dalam keadaan yang paling kita yang paling dekat seorang kepada Allah dan akan sujud. Jadi sujud dalam keadaan tujuh anggota ini mengena kepada tanah adalah sujud yang dicintai oleh Allah, yang Allah suka. Jadi kalau kita buat selain daripada cara ini, kita kata masalah. Yang kita diperintahkan begini, kita lakukan selain daripadanya, maka kita akan kerugian. Nah. Kerana sujud adalah merupakan ibadat yang teragung. Kerana dalam keadaan sujud ni, seseorang meletakkan anggotanya yang paling mulia. Apakah anggota yang paling mulia? Dahinya, mukanya, kepala mukanya. Sebab tu kita lihat dalam keadaan muka ni, jangan, patut ada larangan, jangan pukul muka. Jangan sepak muka. Sebab tu ulama melarang, mengharamkan bahasa semi pertahanan diri dengan dia lakukan memukul muka. Tapi kalau pukul musuh muka musuh je lah. Jadi kita kata di sini kalau dia praktis, dia harus elakkan daripada pukul muka. Jangan praktis pun pukul muka. Tak apa, untuk praktis saja tak kisah. Kita jangan. Kerana kita ada larangan. Dan pukul muka ni akan menjatuhkan harga diri seseorang. Cuba kita pukul kawan-kawan, apa, pukul anak kita dekat muka. Jangan cuba ya, maksud saya. Kita lihat macam mana kesannya. Kalau kita nampak pukul muka dengan pukul badan, mana dia? Pukul badan masih ketawa senyum gitu. Pukul muka dia terus habis. Jadi kita elakkan. Jadi pukul muka. Kadang-kadang terpusing dengan itu, terkena tak kisahlah. Tapi sebaiknya kita lihat, pukullah tempat yang mana tidak jatuhkan harga diri ni. Nah. Unta turun. Kenapa unta turun ni? Dia unta duduk. Ada. Okey, boleh. Kita ada visual untuk menunjukkan unta turun naik. Tak masalah. Kita ada dasar. Fattaqullaha mastata'tum, tak kisah. Ya, maksudnya. Jadi kita ada di surat ini kita nampak. Cepat matikan lampu. Semua ada kan keluar. Model ni dia. Jadi kita kata dari sini kita nampaklah. Tak payah nak bincang lagi. Jadi akulah kita katakan bahawa masalah-masalah khilaf tetap masalah khilaf. Ya, apa dia? Dia naik macam gitu juga. Ada naik? Naik ada? Kita nanti apalah akan carikan yang naik. Ada kuliah kita katakan bahawa masalah itu tak khilaf. Cuma kita kata adakah hindahkan hadis ini, kita kata hindah. Harus hindahkan hadis yang melarang kita turun dan naik sebagaimana turun dan naiknya unta. Adakah ada kaki, depan itu satu namakan kaki atau nama tangan, tangan kaki? Kita kata taklah, kita harus kiaskan bagaimana yang kiasnya. Kita, kalau kita lihat daripada turunnya, kita turun dengan keadaan. Sebab itu kita namakan Nabi larang iqa' ka iqa' ikal. Sedangkan tangan itu bukan tangan, kaki yang kat menggunakan. Tapi digunakan juga sebagai. Ha, jadi tak. Kita tarik benda turun, walaupun kaki depan, tapi lutut dulu kan. Dia kita disuruh sentuh kan? So, nah, hadis tu mengatakan janganlah turun dengan itu dahulu. Janganlah turun. Ada baik berbaca. Ada hadis yang mengatakan larangkan jangan turun dengan lutut dulu. Ada hadis yang berbaca tahun tentang diikuti belakangnya. Janganlah ini. Okey, kita akan datangkan ke hadis ni. Kita bincangkan, kita akan keluarkan ulama pendapat di sini. Padahal kerana apa, kita perlu memahami secara pertama secara visual kita dah nampak. Kemudian kita akan lihat nanti macam mana secara praktikal ni. Kerana kalau kita lihat, adakah bermakna kalau kita letak tangan juga, tu tak kena juga dengan hadis ni. Pasal tak kena dengan hadis ni, kerana kita katakan tangan dia dulu turun, tapi letaknya macam ni. Jadi kita kata tidak, kita katakan bahawa nanti kita akan bincangkan masalah ini dengan datangan hadisnya dan hadis yang didatangkan dengan selepasnya atraf tarfu hadis tersebut insyaAllah. Kenapa ulama keluarkan bahawa ini adalah seperti itu? Ala kulli hal kita akan datangkan. Baik, satu poin yang baik kita boleh bincangkan nanti. Agar kita dapat yakin. Oleh satu amalan kita dah yakin, kita dah tenang. Itu paling penting. Baik, kemudian kita pergi pada hadis selepasnya. Sebelum habis lagi. Saya ada sikit lagi. Nak datang Ibn Qayyim rahimahullah. Syekh Uzaimin rahimahullah mendatangkan. Saya datangkan hadis ni, asar ni. Ustaz. وهو أنه مقتضى النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم روى أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف. شيخ Uthaymeen رحمه الله mengatakan bahawa sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sekiranya sujud mulakan dengan lututnya sebelum tangannya. أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا أنه ضعيف. Jadi kita ada berdatangan dalil yang menerangkan bahawa ini seolah-olah dia dhaif. Kita balik pada hadis kita terangkan semuanya. Bab ini kita rasa, saya rasa baik kita masuk terus pendapat Syekh Uthaymeen, lepas itu kita masuk bab pendapat Syekh Bin Baz dan Syekh Albani rahimah ta'ala. Baru kita akan nampak lebih jelas, kita dapat menilai insyaAllah. Beliau mengatakan sini, "Idza sajada," hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabrukur rajula ayabruku ar-rajulu kama yabrukul ba'ir wal ba'ir idza baraka yuqaddimu yadayhi fa yuqaddimu muqaddama ala mu'akhirihi kama huwa zahir wa qad dhanna ba'du ahli al-ilm anna ma'na qawluhu fala yabruk kama yabruk al-ibil al-ba'ir yani fala yabruk ala ma yabruku alayhi ba'ir wa annahu naha ayabruku al-insan ala rukbatayhi wa ala hadha fa yuqaddam yadayhi walakin min bayna lafdhayn farqan wadihan fa inna an-nahya fi qawlihi kama yabruk naha 'anil kayfiyyah li'anna al-kaf litashbih." Wah, ini kita panjang. Dia datang dengan kaedah-kaedah. Saya terjemahkan. Saya datangkan dia punya istilah-istilah. Kemudian kita bincangkan istilah tersebut. InsyaAllah minggu depan kita cuba bincangkan bab ini. Tadi kita masih ada di bab tertangguh. Tak bila kisah. Kita cuba bincangkan ini dulu. Pasal yang tadi tu, kita sebenarnya nak masuk. Tapi hari tu awak tak datang, kita tak jadi masuk. Alhamdulillah kita bincangkan insyaAllah. Jadi bab ini kita nak selesaikan. Kalau boleh kita dapat selesaikan bab sujud. Yang kita datangkan wajibnya. Tapi caranya dulu, adakah tangan dulu ke, kaki dulu ke? Maka kita akan bincangkan insyaAllah minggu hadapan. Ya, mungkin ingatkan hari Isnin. Ya? Ya. Baik. Kemudian kita pergi pada hadis selepasnya. وعن قال المصنف رحمه تعالى وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. دبر ابن بحينة رضي الله عنه bahwasanya jika Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga terlihat warna putih ketiak beliau. Mana terlihat keputihan ketiak beliau. Lebih baik. Hadis ini merupakan dalil disyariatkan dari ini dalam solat. Ada yang berkata berhikmah dari cerita tersebut ialah agar setiap anggota tubuh terlihat jelas dan boleh dibedakan dari yang lainnya. Sehingga satu orang yang bersujud seakan-akan seperti orang banyak. Yang dituntut dari cara ini ialah agar setiap anggota tubuh berdiri sendiri tanpa bersandar kepada anggota tubuh yang lain. Kerana ada orang tubuh, ada bila dia sujud malas. Dia pun bersandar dekat dia punya peha dia. Kan? Sebab itu disuruh renggangkan antara perut dengan peha. Dan juga tangan ini kadang-kadang dia, kalau dia tak bagi, dia tak renggangkan, dia jadi jadi macam letaknya anjing letakkan tangannya di atas. Ada semasa dia apa, semasa dia berehat. Jadi kita katakan dengan itu, kita katakan disuruh kita sujud dengan seluruh anggota badan kita sujud. Sebab itu sebahagian ulama pula kita lihat menyuruh kita kalau sujud pun kita merenggangkan, jauhkan sikit sujud kita. Supaya kesemua anggota ni merasakan apa kita kata sujud tersebut. Dan ini telah didatangkan, telah dibincangkan dari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan sebagainya dalam bab kita tamkinkan sujud kita. Kita mantapkan sujud kita itu. Dan itu dalam bab ini, bab lebih kepada bab sunatnya sujud. Kalau sujudnya dapat kita renggang, kita sujud dalam keadaan kita merenggangkan seluruh anggota kita dengan merasakan semua anggota sedang sujud. Penjelasan ini telah disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang dilainnya daripada Ibn Umar dengan sanad daif. Janganlah kalian menghamparkan sebagaimana menghamparkan seekor haiwan buas. Bertumpulah kepada kedua tanganmu dan nampakkanlah kedua ketiakmu. Jika kamu melakukan hal itu maka seluruh anggota tubuhmu telah bersujud. Jadi kita lihat ini menunjukkan bahawa kita dalam kita bersujud, jangan kita hambarkan seperti seekor haiwan buas. Dalam riwayat anjing. Bertumpulah kepada kedua tanganmu dan nampaklah kedua ketiakmu. Jadi kita begini. Jangan begini atau sampai ke bawah. Dan Muslim telah meriwayatkan daripada Maimunah bahwasanya Rasulullah SAW merenggangkan kedua tangannya jika seandainya satu haiwan ternak hendak melewatinya, tentulah ia boleh melewatinya. Maknanya kalau kambing kecil misalnya kan, bolehlah. Tapi bukan maknanya memang kita katakan mesti kita kadarkan demikian. Maknanya renggangnya itu sampai kita lihat boleh keluar. Boleh apa? Polos. Okay. Jika hadis ini dikaitkan dengan hadis solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan solat, maka hukumnya menjadi wajib. Namun Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah suatu hadis yang menjelaskan bahawa hal itu tidak wajib, bahawasanya para sahabat mengeluh kesulitan mereka untuk bersujud jika harus merenggangkan tangan, maka beliau bersabda, topanglah dengan lutut. Lalu menulis judul khusus yang pertama, Rukhsah Tarki Tafrij. Ibn Ajlan berkata, iaitu salah seorang perawi hadis tersebut, iaitu dengan cara meletakkan siku pada lutut jika harus bersujud dalam waktu yang lama. Ungkapan hadis hingga nampak warna putih ketiak beliau tidak menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh beberapa orang bahawa beliau tidak memakai gamis, kerana walaupun beliau memakai gamis, boleh saja ujung ketiaknya kelihatan kerana lengan gamis itu tidak panjang, sehingga ketiak beliau boleh saja terlihat dari celah lengan gamisnya. Hadis ini juga tidak menunjukkan bahawa ketiak beliau tidak ditumbuhi rambut sebagaimana yang dikatakan sebagian orang, kerana boleh jadi yang dimaksudkan di sini ialah bahawa perawi melihat hujung ketiaknya tidak melihat ketengahnya yang biasa ditumbuh oleh rambut. Oleh kerana hal itu tidak mungkin ia lihat kecuali dengan susah payah, namun jika apa yang mereka katakan adalah benar, hal ini adalah keistimewaan beliau. Jadi kita katakan di sini adalah berapa faedah yang keluarkan dari hadis. Hadis ini, sebab itu kita lihat ulama dalam menerangkan hadis, kita dapati bahawa mereka agak terperinci. Hatta dalam hadis ini menerangkan apa faedah kita lihat adalah kita dapati bahawa Nabi SAW tidak ada rambut ketiaknya. Kenapa? Kerana nampak keputihan. Jadi mereka keluarkan faedah daripada ini. Sebab itu kita dapati bahawa sebahagian daripada ulama, satu hadis dia boleh keluarkan banyak faedah. Kita tahu kan Imam Syafi'i apabila dia telah bermalam di rumah Imam Ahmad Ta'alas, satu malam dia punya air yang dibawa untuk minum untuk berwuduk tu tak disentuh. Seolah-olah anak ni lihat mungkin Imam Syafi'i solat tak berwuduk. Rupanya malam tak tidur terus. Satu malam tak tidur kerana keluarkan faedah, keluarkan fawaid daripada hadis Ya Aba Umair Ma Fa'ala Nughair. Dapat keluarkan 60 faedah daripada hadis itu. Macam mana dapat keluarkan 60 faedah, mesti tak faham. Maksudnya daripada hadis itu yang singkat gitu, bagaimana seorang sahabat yang kecil, dia bermain, dia namanya Abu Umair, dia bermain dengan burung kecil Nughair, Nakhir dan Nughair namanya. Ya Aba Umair, Nabi bergurau dengannya, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang berlaku dengan Nughair ini? Jadi kita tu, dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa hadis tersebut saja ulama boleh keluarkan 60 faedah. Masya Allah. Ini yang kita katakan istimbat yang dilakukan oleh ulama yang benar-benar, bukan saja istimbat daripada sudut lataif hadisiahnya, daripada sudut mungkin akhlaknya, daripada sudut bergurauannya, daripada sudut dia mengambil hati anak kecil dan sebagainya. Kita macam-macam sudut kita lihat boleh diambil daripada hadis tersebut. Jadi ini adalah salah satu daripada kita lihat kemantapan ulama. Abu Umair. Abu Umair ni nama gelaran yang Nabi berikan kepada sahabat yang kecil tu. Kunyah. Dia kunyah. Boleh kita kata. Jadi kita kata boleh tak kita berikan kunyah pada orang yang tak ada, belum kahwin lagi? Boleh, tak masalah. Daripada hadis ni boleh keluarkan juga bahawa kunyah boleh diberikan kepada orang yang belum ada isteri pun, apatah lagi ada anak. Belum ada isteri dah boleh ada daripada dia kunyah. Boleh, tak masalah. Jadi kita kata itu dah maksudnya. Nah. Ada lagi? Okey. Kemudian kita lihat daripada faedah yang kita dapati adalah hari ini menerangkan kepada kita. Baik, kita ada lagi satu video . Okay, ini kan tu bangun tak? Kita tengok mana? Tak bangun. Tak bangun. Okey dah. Jadi kita dah nampak nanti insya-Allah kita dah nampak ni okey. Jadi kita datang dalil pula. Nak datang nas pula. Sebab mana lebih tepat insya-Allah. Jadi kita dapati bahawa turun dan naiknya sama. Makna sama apa? Macam mana dia naik, dia turun, dia macam mana itu dia naik. Begitu kita lihat dari sudut itu, kita katakan bahawa salah satu daripada pendapat ulama ni betul. Salah tu. Kerana memang kita katakan salah satu daripadanya adalah turun kaki dulu, depan apa turun kaki dulu, rutuk dulu, baru kaki tangan. Satu lagi dan bangun tangan dulu, turun kaki, apa lutut dulu tangan, turun angkat tangan dulu baru kaki. Satu lagi adalah turun tangan dulu baru lutut, bangunnya lutut dulu baru tangan. Jadi kita lihat dalam masalah ini kita katakan dua pendapat. Salah satu daripadanya adalah lebih tepat kalau kita ikut pada hadis tersebut. Pasti ada. Untuk kita kata dulu betul tak boleh. Masalah ini masalah khilaf tabat ke tanawuk. Tabat dia bukan khilaf tanawuk. Khilaf tanawuk kita kata dua-dua boleh. Tak apa, ni sunnah dua-dua. Tak boleh. Nak pilih itu sunnah, itu sunnah. Awak kena konsisten itu sunnah. Kalau awak kata ini sunnah. Konsisten itu sunnah. Tapi untuk kita kata dalam masalah ini ulama telah berkhilaf, maka balik kepada bagaimana awak mentarjihkannya, kita tu okey lah. Tapi untuk katakan semua sunnah, kita tak boleh. Bercanggahan. Mesti salah satu saja yang betul. Okey, dari sudut itu kita akan bincang. Okey, balik pada hadis ni kata sunnahnya kita lihat dalam sujud ini kita merenggangkan jauh-jauh tangan kita, atau maksudnya merenggangkan tangan kita. Dan di sini ulama menerangkan bahawa ini adalah keadaan yang sunnat, yang mandub, istihbab. Kerana apa? Kerana keadaan ini menunjukkan kekuatan dan kecergasan. Allah telah perintah kepada Nabi kepada kita, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah di atas apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan kuat. Mana dengan semangat, dengan jangan malah-malah itulah. Ambil dengan sungguh-sungguh maknanya. Jadi kita kata yang dasar dalam beribadah ni jangan tunjukkan kemalasan. Harus tunjukkan kesungguhan. Jadi ini yang patut. Jadi kalau orang solat dalam keadaan yang ini dengan yang lain, kita ini lebih baiklah. Kita tentu pasal keadaan ini keadaan yang menunjukkan kesungguhan. Okey. Kemudian kita lihat daripada hadis ini juga dapat kita faedah. Kalaulah ternampak daripada Nabi daripada keputihan ketiaknya, menunjukkan ketiak ini aurat ke bukan? Bukan. Boleh nampak tak dalam solat? Boleh, tak ada masalah. Tak aib. Aib lah telinga ketiak awak nampak. tak aib. Kerana kalau kita kata aib, tak boleh lah. Kerana kita akan datang bahawa daripada dalil itu, kita akan mengaibkan Rasulullah SAW. Jadi tak aib sebenarnya. Kita cakap tentang lelaki sekarang ni. Tapi sebab itu kenapa wanita tak nampak? Kerana wanita tidak dikatakan pakaian mereka berbeza daripada pakaian kita. Jadi dengan itu kita kata tak boleh sama. Tapi kan kita kata dalil, tak ada dalil khusus bagi wanita pun. Macam mana hujannya? Kita kata betul tak ada yang khusus daripada wanita, daripada renggangnya, daripada, tapi pakaiannya sama tak? Tak sama juga. Jadi dengan itu tak nampak ketiak mereka. Berbeza dengan ketiaknya lelaki. Jadi itu bezanya kita kata. Kita harus tak boleh samakan semua sama, pukul rata semua sama. Sehingga kita lihat pakaian pun sama. Kita tak kena mengenai. Kita kata dalil pakaian lain. Dalil pakaian lain. Dalil ini adalah dalil. Kita katakan dalil. Kita kata macam mana Nabi lakukan. Dan bagaimana untuk membuktikan bahawa Nabi serasa merenggangkannya sampai nampak keputihan ketiak ini. Bukan untuk datangkan untuk hanya untuk membuktikan nampak ketiak dia. Tak ada faedah. Betul tak? Sahabat menyebutkan di sini nampak keputihan ketiaknya untuk apa? Untuk menunjukkan renggang. Kalau tutup, mana nampak? Kan itu dasarnya. Jadi sebab tu datangnya periwayatan atau penjelasan sedemikian menambahkan tekanan, bukan untuk didatangkan dengan tak ada maksud dan sebagainya. Itu dasar kita. Jadi sini menunjukkan bahawa setiap daripada anggota dalam solat ini mengambil nasibnya dalam ibadah. Jadi kalau kita solat ni bukan satu anggota dia bergerak, semua kita nak bergerakkan dia kepada dalam melakukan solat tersebut. Jadi dengan itu kita kata dalam beberapa keadaan kita sujud, kita lakukan lebih daripada kita lihat kebiasaannya, supaya apa? Supaya kita dapat lebih lagi, kita kata lebih lagi melahirkan kesungguhan dalam solat, sehingga kita dapati anggota badan kita semuanya merasakan keadaan sujud tersebut. Daripada hadis tersebut kita datangkan hadis yang mana binatang buas tadi tu, la taftarish iftirash as-sibaq wa'tamin 'ala rahaytayk wabdi dabi'ik fa idza fa'alta dhalik sajada laka kullu 'udwin minka. Yang bermaksud di hadis yang tadi kita katakan bahawa janganlah kamu menyandar ataupun bersandarkan seperti sandarnya binatang buas. Iftirasi sibak. Sibak ni kita kata adalah binatang buas. Bersandarlah kepada rahatik. Dan angkat, lahirkan ataupun nampakkan badan kita. Atau kita kata kita punya tangan kita. Kita apa namanya? Bahasa Melayu ni orang tu kadang-kadang nak datang susah. Kita kata kita punya siku ataupun kita punya lengan kita. Lengan yang baik. Ayat kuliah di sini menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu dalam solat sungguh. Itu dasarnya. Dan jangan malas dalam solat. Dan lebih banyak kita tumpukan, kita berasakan kesungguhan dalam solat itu, lebih baik lagi. Maknanya kalau kita lebih kita tekankan, lebih kita renggangkan, lebih kita rasakan dia punya tarikan dan tekanan di situ, lebih baik lagi daripada solat dalam keadaan kita sandar menyandar. Tapi kita dah datangkan tadi bahawa sahabat mengadu kepada Rasulullah kesusahan, kepayahan. Nabi kata supaya menyandarkan kepada pehernya. Dan ini menunjuk keadaan kita dalam solat berjemaah. Kalau kita solat dalam keadaan demikian, dalam solat jemaah, memudaratkan yang lain atau menyakitkan yang lain. Jadi dengan itu kita kadarkan. Jangan samakan solat kita berjemaah dengan solat bersendirian. Kerana kita ada hak-hak lain yang kita harus lakukan. Jadi daripada kita, di antaranya juga kita katakan dalam kita dalam keadaan kita solat, dalam keadaan kita membesarkan kaki kita sebagainya, kita harus pantau adakah kita perlu lakukannya ke tidak pada seseorang yang kita bersandar dengannya atau yang kita berteman dengannya. Kerana kita harus lihat, kalau orang ni orang yang uzur, kita buat demikian akan memudaratkannya. Maka dengan demikian kita tidak lakukan. Jadi ada perkara yang kita harus lihat kepada keadaan, kerana keadaan itu menyebabkan kita hukum sesuatu hukum ke atas kita. Pada dasarnya orang yang sihat, alhamdulillah buat. Bahkan kita tak adalah sunnah. Tapi kalau orang itu adalah orang yang sakit, orang yang perlu, misalnya orang yang dah uzur, dah tua, dia kalau nak duduk mesti satu kaki tangan bergerak sini dulu lah, pun begini baru dia bersila, lepas tu baru dia nak, kita kata payah gitu kan. Jadi kalau kita buat demikian, kita akan memudaratkan dia. Jadi itulah dia ada perkara yang menyebabkan kita katakan bahawa dasar hukum lain di dalam kita aplikasi itu, kita harus lihat kadar keperluannya, dan kita ada dasar lain. Jangan kita mengapa la tu'zi akhana. hadis selepasnya. Hadis pendek. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang bersambung Barra' bin Azib, Wa'il bin Hujur dan hadis. Hadis dua ini kita kalau dapat gabungkan lebih baik. Sini ada masalah lagi. Ada soalan tak? Tak ada soalan eh? Kita mulakan, kita habiskan hadis ni. Wa anil Barra' bin Azib bin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Rawahu Muslim. Saya sambung hadis selepasnya. Wa an Wa'il bin Hujur radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ah. Rawahu Al-Hakim. Daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu bersujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Angkat, maka letaklah kedua telapak tanganmu dan angkat. Kemudian kita lihat hadis yang selepasnya daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sedang rukuk, beliau merenggangkan jari jemarinya. Jika bersujud, beliau menyatukan jari jemarinya. Jadi dalam keadaan rukuk, kita renggangkan. Kita pegang, kita punya lutut. Tapi kalau dalam keadaan sujud, kita dhamma. Maksudnya kita menyatukannya. Dan mengarahkan kepada kiblat. Nah. Al-Barra' bin Azib bin Harith Al-Aus Al-Ansari Al-Harithi lebih dikenal dengan sebutan Abu Ammarah. Peperangan pertama yang beliau ikuti ialah peperangan Khandaq. Ia tinggal di Kufah, berhasil membuka Ar-Ra'i pada tahun 24 Hijrah. Dalam satu riwayat, beliau bersama Ali bin Abi Talib saat Perang Jamal dan Perang Siffin juga Nahrawan yang wafat di Kufah pada masa Mus'ab bin Umair. Hadis ini menunjukkan wajibnya secara sujud ini. Namun hadis ini berbeza dengan hadis Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua orang wanita yang sedang solat. Maka beliau bersabda, jika kalian bersujud, maka letaklah sebahagian daging pada tanah, kerana sesungguhnya wanita tidak seperti lelaki dalam masalah ini. Al-Baihaqi berkata hadis mursal ini lebih baik daripada kedua hadis mausul sebelumnya. Jadi dua hadis yang disebutkan dalam Sunan Al-Kubra yang telah ia da'ifkan. Jadi kalau kita lihat pada hadis ini, hadisnya Sunan Al-Kubra. Diterangkan, dia kata bahawa hadis ini mursal. Hadis mursal ini lebih baik daripada kedua hadis mausul. Jadi kalau dua-dua ni kita lihat mursal dengan mausul adalah lemah. Hadis yang lemah. Jadi mausul dengan mursal ni kita lihat mana lebih kukuh. Dan kita akan bincang pasal masalah mursal ni. Kita katakan dia adalah ditinggalkan sahabat atau tabi'in. Maka tidak dapat dijatuhkan mereka. Maka jadilah mursal. Baik, jadi di antara hal yang disunahkan ialah membuka jari-jari tangan saat rukuk. Berdasarkan hadis Abu Daud daripada Abu Hamid As-Sa'idi bahawa Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggamnya dan merenggangkan jari jemarinya. Di antara hal yang disunatkan dalam rukuk ialah untuk merenggangkan kedua tangannya dan menjauhkan daripada pinggangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafaz ini, sedangkan dalam hadis Ibnu Khuzaimah dengan lafaz dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua pinggangnya. Ibnu Hajar menyebutkan hadis Ibnu Buhaina yang beliau sebutkan dalam Bulughul Muram ini dalam Al-Talkhis sebagai dalil atas keharusan merenggangkan tangan saat rukuk, dan hadis ini adalah hadis sahih kerana dia berkata jika beliau rukuk, beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga nampak warna putih ketiaknya. Dan hal itu biasa boleh dilakukan saat rukuk dan sujud. Jadi kita kata dalam rukuk pun kita renggangkan. Jangan kita begini, kita renggangkannya. Dalam keadaan rukuk, direnggangkan. Tidak begini, kita renggangkan. Jadi kalau rukuk tersebut, kalau kita tidak renggangkan, dia akan begini. Ada orang begini kan? Sebaiknya direnggangkan dan dibengkokkan sedikit. Dalam hadis yang lain, lihat. Musa. Ada. Ha? Macam Musa. Ha, dia ada apa? Dia ada apa? Bengkok sikit. Kalau berjemaah macam mana? Kita kata dah sah tadi. jangan aziyatul mukminin, jangan mengapa apa menyakiti mereka. Jadi kita kadarkan, kita kalau dalam solat buat demikian menyebabkan orang lain tak khusyuk betul, marah dia lepas solat dia mengamuk. Jangan, jangan buat gitu. Kita kata solat dalam keadaan kita, kita kembali kepada Allah SWT. Kerana kita ni musawasi, mana kita semua sama. Kalau baik-baik lagi, kalau kita sedang berdakwah, orang ni tak faham betul keadaan yang diperintahkan kan. Jadi dengan itu kita kadarkan. Lebih-lebih lagi kita mulakan dengan dengan kadar yang apa, yang yang ringan, baru sebaru daripada tahap yang lebih berat. Para ulama berkata, hadis Wa'il bin Hajar, hikmah disatukan jari-jari jemari waktu bersujud agar jari jemari tersebut tetap mengarah ke kiblat. Jadi kenapakah disatukan jari-jari itu, tidak dijauhkan, tidak dijarakkan, supaya dia dapat menuju ke arah kiblat. Nah. Daripada hadis yang telah kita datangkan ini, kita dapat banyak faedah ni sebenarnya. Antara faedahnya adalah hadis ini menerangkan bahawa dimaksud apabila kita katakan disuruh, diperintahkan untuk sujud ke atas kedua tangan, tangan yang dimaksudkanlah telapak tangan. Kenapa telapak tangan? Padahal kalimah itu yadain, kan? Yadain ini tangan, tangan ini semualah, semua tangan. Begitulah telah kita bincangkan tentang masalah apa, masalah kita beruduk dan dalam masalah tayamum. Tangan ini macam mana? Kalau tengok dalam solat, dalam apa, dalam wuduk sampai ke siku, selepas siku. Kalaulah dalam apa, dalam tayamum, ada dua pendapat, ke siku ataupun kepada pergelangan tangan. Dalam pergelangan tangan apa dalilnya? Dalilnya Allah akan perintahkan kita, Allah perintahkan bagi orang-orang yang apa, mencuri, was-as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan min Allah. Bagi orang yang mencuri, laki dan wanita, maka potonglah tangan-tangannya mereka sebagai balasan kepada, sebagai balasan daripada Allah Taala. Jadi kita katakan di sini, tangan mana? Sini. Sini, orang tangan aku kena potong dan curi itu sini, kita salah, salah implementasi. Jadi kan kita katakan kita boleh. Hanya marah-marahik. Ayah mah hanya sampai apa, sampai risk saja. Ya, risk, risk pun. Kalau bahasa Melayu, Inggeris, bahasa Arabnya risk pun. Saya rasa bahasa Melayu, Inggeris ambil daripada bahasa Arab. Risk. Ke arah sujud, tempat sujud. Jadi kita akan datang kan, ada pendapat Syekh Utsaimin, kita akan datang kan, kenapa dia kata tempat sujud? Tempat sujud ke tempat hamparan yang kita nak sujud? Tempat sujud. Tempat hamparan sama juga lah tempat sujud. Hamparan kita itu tempat kita bersujud, bukan kita fokuskan pada satu titik. Lah, jangan tuan main titik-titik semua. Ya, sebenarnya maksudnya adalah kita duduk bawah, itu boleh, bukan maksudnya. Dia dia kata gitu. Bahasanya adalah tengokkan dalam sujud. Okey, dalam sujud je. Tak perlu nak kita kata melampaulah dalam mulia, tengok pun saya. Ini ada ilmu kita kata belajar, dia orang belajar ni. Titik, tengok titik. Bayang titik di mana? Ini semua makrifat, marifat semua Allah. Bukan itu. Bukan itu dimasukkan. No. Baik, kemudian kita pergi pada dan lihat daripada apa yang kita dapati juga. Kita dilarang untuk menyentuhi binatang. Ini apa? Ayam. Ada lagi? Kurap. Burung gagak misalnya. Dan juga jangan kita apa? Duduk, hamparkan seperti hamparan binatang buas atau anjing. Jangan turun dengan bangun seperti bangunnya unta. Lagi apa? Bahkan dalam keluar solat pun jangan kita pekik-pekik suara sampai seperti macam suara keldai. Inna asra aswat, inna ankar al aswat ila sautil hamir. Seburuk-buruk suara. Jadi macam-macam kita lihat, kita di sini kita dilarang. Jadi musyabahatul, kita kata boleh tak kita nak nak bikin kitanya rambut ni macam rambut kuda-kuda? Boleh tak? Tak boleh. Tapi ponytail lain, eh? Ponytail bukan maksud ni. Ponytail lah, bukan maksud yang kita kata maksudkan. Maksud itu zaf, zifr, apa tak? Kita kata apa, pakai bahasa apa, bahasa Melayu, kita tucang, tucang lain. Tapi maksudnya sini adalah kita mengikut, misalnya nak potong rambut pun pakai Trojan horse punya cara tadi. Boleh? Tak boleh. Larangan, dua larangan. Satu mencontohi binatang, satu lagi kita ada larang, ada apa? Ada larangan qaza'. Nabi larang kita qaza'. Qaza' mana? Mencukur sebahagian, meninggalkan sebahagian. Itu qaza' namanya. Jadi ada larangan. Jadi nanti kita lihat, kita dilarang mencontohi binatang-binatang. Kita dilarang mencontohi kufar. Kita dilarang mencontohi fasakah. Ada orang-orang yang fasik misalnya. Dilarang. Jadi dengan itu kita elakkan daripada mencontohi. Yang disuruh contohi Rasulullah SAW. Tak benar yang tocang tu sana. Tocang tak masalah. Tocang tu sana. Boleh laki tocang. Tocang kalau kita lihat sebagai satu adat yang mana diorang buat. Adakah kita kata larang? Dia tak ada masalah. Tetapi ada hadis tak larangan Ustaz tocang bila solat ikat. Okey. Maknanya diikatlah rambut tu kan. Okey. Tak masalah kita katakan dalam dalam lelaki-lelaki kita lihat zaman-zaman dahulu, mereka memang rambutnya panjang. Pertama. Bahkan sebab tu bila sahabat-sahabat apa Nabi kata rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang-orang yang mencukur. Sahabat kata ya Rasulullah walil muqassirin. Ya Rasulullah, bagi orang yang memendekkan. Nabi kata rahimallah al-muhalik. Kerana ulama katakan sini, bahawa mereka berat, ini satu mahligai bagi mereka. Yang mana mereka sanggup, mereka simpan lama rambut-rambut ini. Orang-orang apa? Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah ni. Tapi tidak ada larangan daripada Nabi SAW untuk memotong, tapi Nabi memberikan galakan. Untuk mereka yang pergi umrah misalnya, berihir bertahalul, tahalul putak. Tapi memang berat bagi sahagian sebagainya. Tapi Nabi kasih karakan kepada tiga kelebihan. Bahawa rahimallah li muhallikin tiga kali. Bagi yang muqasir sekali sahaja. Dan ini menunjukkan rangsangan kepada mencukur. Walaupun dia berat, sayang. Korbankanlah apa yang kamu sayang itu. Tapi kita kata adakah larangan untuk kita solat dengan... Kalau kita lihat larangan itu adakah untuk wanita atau lelaki? Lelaki. Ada letak, ada letakkan larangan dia kata untuk lelaki. Larangan kera malam tak sah di surat dengan rambut kocang. Tak, maksudnya untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey. Lepas tu ada sebut lelaki. Lelaki. Okey, insyaAllah boleh datang kan? Okey. Terus. Boleh? Bagus. Satu perkara yang bagus untuk saya kita bincangkan. Saya suka benda-benda begini. Bukan masalah sahih tak sahih. Saya kata bahawa pertama kita lihat pada surat dalil. Dalil sahih betul. Istinbat sahih ke tidak? Kalau sahih bagus. Sahih bagus. Jadi kita terang tadi kita kata. Kalau kita kata semua istinbat sahih tak betul. Tak semua istinbat betul sahih. Jadi dalam masalah kita bincangkan. Kalau larangan ini larangan untuk lelaki, disebut lelaki. Lelaki tak. Mana ada cakap tak sah solat dia. Bagi lelaki yang solat dengan garang rambut dia kocang. Okay, insyaAllah kita boleh dapat. Putar maka dia cakap solat dia tak sah. Sampai tak sah. Sampai tak sah dia kata. Sampai tak sah dia kata. Sampai tak sah dia kata. Kita datangkan. Kita dapat faedah insyaAllah. Kerana kita nak faedah, kita talibul haq. Kita talibul haq mana kita menuntut kebenaran. Tapi kalau kita lihat, nanti kita akan lihat pada fatwa-fatwa yang lain. Sekarang ni kita tengok, pertama sekali kita katakan bahawa tak semua pendapat setiap alim kita katakan sahih. Selagi kita tidak timbangkan dalam pertimbangan yang kita lihat lebih menyeluruh. Bukan saja hadisnya, saja kita lihat daripada sudut maqasidnya, daripada sudut misalnya usulnya, daripada beberapa sudut. Kita kan semua yang mereka datangkan dalil ini mesti ada usulnya. Bagus, insyaAllah. Saya akan cari juga. Saya ada banyak buku. Saya rasa saya ada buku ni. Syekh Salim Hilal ni. Hilal ni. Saya ada buku ni. Saya akan cek nanti. Ada lagi soalan? Saya rasa masa tak mengizinkan, kita berhenti di sini. Soalan ni? Kalau muslimah, itu salat 2-8 dahan, maknanya, kena pakai sahabat. Tak, tak di sini, dia sekata-kata, bahawa tentang berlapik eh. Okey, balik semula. Kita belum terangkan tentang ni. Lapik yang disepakati, yang dibincangkan ulama semuanya adalah lapik misalnya kepada dahi saja, bukan tangan, bukan apa kita katakan kedua lutut dan ujung kaki. Kerana kalau kita pakai kasut boleh, kalau kita pakai apa baju kita sendu boleh, sebab kita sujud atas kain kita, baju luar kita dan sebagainya. Begitu juga kalau kita pakai sarung tangan, tak ada masalah. Yang masalahnya apabila kita syarat dalam keadaan melapikkannya dengan yang bersambung dengan kita. Kalau tak bersambung dengan kita, itu masalah lain. Tapi masalahnya juga ulama telah berbeza pendapat. Ada yang mengatakan kalaulah wanita yang misalnya bukti yang apa yang yang melihat bahawa dia adalah wajib untuk menutup mukanya. Lalu datang orang yang bukan mahram ni, yang tidak ajnabi datang, maka bolehlah dia turunkan apa dia punya hijabnya. Jadi sujud, jadi kita ada, dia ada di sini ada irtikab akhafud dararain, melaksanakan yang paling kurang kemudaratannya. Jadi itu dasarnya. Kerana dasar kita lihat apabila bersolat atau bersujud di atas lapik dengan ada keuzuran, kita ada dasar bahawa kalau ada keuzuran tak ada masalah, sah solat itu. Wallahu ta'ala. Masalah yang tanya yang keluar daripada kopi ni, yang mudah-mudahan boleh, yang susah-susah sambung. Ustaz, hari saya berhati-hati balik kita kan, bila kita baca Quran Ustaz, akhir lah, dapat pahala Ustaz. Baca Quran saja, dapat pahala. Belajar hadis, insyaAllah dapat pahala. Baca hadis suka-suka macam mana Ustaz? Baca hadis suka-suka? Bukan belajar hadis, tadi kira-kira kita baca hadis. Alhamdulillah lah, dapat kita baca lah. Oh, okey. Saya faham soal. Maksudnya belajar baca hadis secara kita lihat bacaan lah. Untuk kita baca. Kita kalau katakan bacaan ni dapat pahala bagi setiap huruf, tak dapat. Tapi kalau bacaan itu untuk mulang kaji, masuk dalam belajar agama, masuk dalam muzakarah ilmu, dalam mengulang hafalan, kita kata masuk berapa pahala. Ada kira tak Ustaz? Dalam. Tapi kalau kamu bukan pahala bacaannya satu huruf satu huruf, tak. Kerana yang disepakati ulama yang hanya yang hanya diberikan pahala bagi satu huruf sekali bacaannya adalah Quran saja. Yang mana yuta'abbadu bi tilawatihi, yang mana dia dalam pembacaannya itu jadikan sebagai apa? Sebagai peribadatan. Tetapi berbeza dengan bacaan hadis bukan bacaan itu sebagai peribadatan. Tapi kita katakan maksud kita itu jadi peribadatan. Kita belajar untuk apa? Jadi kita ada bahas dasar al-umur bimaqasidha. Kalau orang belajar hadis untuk melihat, mencari-cari kesalahan hadis untuk dihentam, dapat dosa. Kata orang belajar baca hadis untuk apa? Untuk dia ulang kaji, untuk dapat hafalan, dapat pahala. Kerana balik bimaqasid. Dia bukan dasar itu sebagai ibadah. Kalau Al-Quran itu saja, bacaan itu yang ibadah. Bagaimana kata kalau orang yang berdari-dari, Oh, jangan fokus sana. Kita kata dunia kias jauh. Pertama kita kata kiasnya jauh. Kerana kita katakan pertama, qasidah ni, pertama adakah membaca qasidah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai kita katakan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah dikira sebagai ibadah? Kita tidak. Yang dianggap ibadah ialah selawat ke atas Rasulullah SAW. Tapi kalau dia belajar terhadap sirah Rasulullah SAW, kita kata ibadah. Tapi untuk dia bacakan berkali-kali, dia syuk-syukkan dengan dia punya apa, kita kata tak kira lah. Lebih-lebih lagi direndangkan dengan alat-alat yang kita diharamkan. Alat-alat muzik, alat gendang dan sebagainya. Masuk dalam kategori yang dilarangkan. Kerana dari dasarnya kita lihat bahawa amalan-amalan yang hendak dianggap ibadah, dalilnya apa? hatu burhanakum in kuntum sadikin. Jadi dalam awal nak kata di qasidah ini sebagai ibadah, dalilnya apa? Minta dalil. Kerana kita kalau nak kata satu perkara sebagai sunat, sebagai wajib, dalil. Kerana ini hukum syarak, mesti ada dalil syarak. Kalau nak datangkan dalil akal, tak pakai. Kerana dalam bab ini bab syar'i. Dalil mesti dalil syar'i. Secara lafaz dan makna. Atau salah satu daripadanya, tetapi kita katakan tak akan dapat lafaz, tak dapat dapat makna tanpa lafaz. Jadi mesti ada lafaz dan maknanya. Jadi itu sebab kita katakan bahawa qasidah-qasidah yang dilakukan terutama sekarang ini di masjid-masjid adalah satu kemungkaran. Kerana didatangkan dengan dendangan-dendang alat-alat gendang-gendang yang kita lihat tak sepatutnya masuk ke masjid. Ini adalah satu kemungkaran yang harus diingkar. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alaihi wasallam.